wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wala yubtiluhuma syai'un wala yanquduhu wala yanquduhuma. Ini ya, mengenai sambungan dari haji, ya kan? Haji dan berjihad bersama pemimpin yang muslim. Ya, dan kata beliau, kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, wala yubtiluhuma syai'un, dan kedua syariat tersebut tidak dibatalkan, wala yanquduhuma, tidak digugurkan oleh sesuatu apapun. Nah, kita baca aja syarahnya di sini dari Syekh Al-Albani di halaman 84. Nah. Oh, kemudian ya. Wa nu'minu bil kiram al-katibaini. Dan kami beriman kepada malaikat yang kiram, yang mulia, yang katibin, penulis. Fa inna Allah qad ja'alahum 'alaina hafidhina. Dan di mana Allah menjadikan mereka sebagai penjaga bagi kita, ya, yang menulis semua amal-amal kita. Wa nu'minu bi malakil maut al-muwakkal bi qabdi arwahil 'alamin. Dan kita beriman kepada malaikat maut al-muwakkal, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut roh arwah-arwah, ya, semua makhluk. 'Alamin, semua makhluk. Nah. Jadi paham di sini ya. Dimulai dari nu'minu bil kara bil kiram al katibin. Kita baca syarahnya langsung. Sini, pada Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, qultu hadha huwa ismuhu fil Qur'an, wa amma tasmiyatuhu bi Izra'il kama huwa asy-syai'u bainan nas. Itu bukan syai'. Kalau syai' itu fi'il syai'a. Ya, itu sebenarnya mungkin salah cetak. Kama huwa syai'u. Kalau syai'a enggak mungkin ada al. Enggak mungkin fi'il mudhari bersambung dengan al. Itu syai'. Syai' itu salah tulis, salah cetak. Kama huwa syai' yang populer, yang tersebar. Bukan syai', bukan syai', ya. Baik. Terus kama huwa syai'u bainan nasi fala asla lahu wa innama huwa min israiliyati. Nah, ya, kata Syekh Albani ya rahimallah, qultu hadha huwa ismuhu fil Quran. Ya, kata Syekh Albani, inilah yang saya katakan mengenai malakul maut yang dikatakan oleh Abu Ja'far Tahawi al-Imam. Inilah yang nama beliau yang ada di Al-Quran. Ya, yang ada di Al-Quran yaitu malakul maut. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kul yatawaffakum malakul maut. Ya. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Kemudian apa lagi ayatnya? Ya. Yang sharih ini ya, yang lain enggak ada yang lain. Sharih cuma ini aja ayatnya. Yang jelas gamblang. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian ialah malaikat maut. Ini, adapun Israel, wa amma tasmiyatuhu bi Israel, adapun penamaannya dengan Israel, kama huwa syai', bukan syai', tapi syai', salah tulis itu. Syai'. Ya, sebagaimana yang populer tersebar bainan nas, ya, di tengah masyarakat, fala aslalahu. Maka enggak ada asal usulnya. Wa innama huwa min Israil, minal Israiliyat. Nah, penamaan dari Israel kata Syekh Albani itu adalah bagian dari Israiliyat. Ya, khabar-khabar yang kita dapatkan dari berita-berita Israiliyat. Naam. Namun ada yang terluput ya, Syekh Albani tidak membahas mengenai nu'minu bil kiramil katibin. Kita beriman kepada malaikat yang mulia al-katibin. Ini Syekh Albani meninggalkan penjelasan ini. Ya padahal ini juga penting karena ini bagian dari beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Bahkan ini pokok iman. Ya barakallahu fikum, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal malaikati wal kitabi wal kitab wan nabiyyin. Ya, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu nabi amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Ini penting ini. Nabi ditanya apa itu iman. Ya, maka Nabi menyatakan antu mina billahi wa kutubihi wa antu mina billahi wa malaikatihi. Engkau beriman pada Allah dan malaikatnya. Nah ini para malaikat macam-macam tugasnya. Nah ini beliau menyebutkan secara spesifik kiramil katibin. Ya, kiramin katibin yaitu malaikat yang mulia yang mencatat. Ya, malaikat yang mulia yang mencatat. Yang mencatat segala amal kebajikan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucap pun yang diucapkannya, diucapkan si hamba melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, yang selalu hadir. Ya, na'am barakallahu fikum. Lahu muaqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, kata Allah. Ya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya secara bergiliran di depan maupun di belakang, mereka menjaganya atas dasar perintah Allah. Ini tidak dibahas oleh Syekh Al-Albani. Ya, kemudian berikutnya di matan, wa bi adabil qabr liman kana lahu ahlan, dan kita beriman kepada adab kubur bagi yang berhak untuk mendapatkan adab tersebut. Nah, lanjut lagi revi syarahnya. Yakni minal kuffari wa fusaqil muslimina wal awwalu maqtu'un bihi mansusun alaihi fil qur'ani wal akharu kadhalika wa huwa mansusun alaihi fi ahaditha katsiratin balagat hadd at-tawatturi kama dhakara asy-syarihu wa ghayruhu. Wajib al-i'tiqad bihi walakin la yajuzu al-khudu fi takyifihi id laysa al-'aqli ukhufun 'ala kayfiyatihi wash-shar'u la ya'ti bima tahiluhu bima la tuhilu bima tuhiluhu al-'uqul walakinahu qad ya'ti bima taha bima tahawilu. Itu mungkin kurang hurufnya tuhawilu mungkin. Ya. Kurang hurufnya, tambahin tuhawilu. Karena enggak ada maknanya tuhawi doang itu, enggak ada. Ini biasa kan sudah berapa kali ini salah cetak. Antum catat ya di halaman-halaman berapa? Termasuk yang tadi halaman 84. Itu fatal. Salah cetaknya syai', harusnya syai', bukan syai'. Ya. Kalau syai' udah keliru, fi'il campur al, maknanya juga jauh. Syai', bukan syai'. Walakinnahu qad ya'ti bima tuhawilu fihi al-uqul fa yajibu at-taslimu bihi wa tajidu ba'd al-ahaditha al-mushara ilayhi fi al-sharh wa fi as-sunnati ba'd al-ahadisi al-mushar itu ke mana? Ke ahadis atau ke ba'd? Ke ba'd. Ya, ke ba'd bukan ke ahadis. Sebagian hadis-hadis yang musyaru. Nah, terus lanjut. Wa tajidu ba'd al-ahadits al-musyaru ilayhi fi al-sharh wa fi as-sunnati li Abi 'Asim. Kemudian kata Syekh Al-Albani, ya'ni min al-kuffar mengenai azab kubur. Liman kana lahu ahlan. Kita beriman pada azab kubur bagi yang berhak mendapatkannya. Ya, yakni minal kufar wa fusaqil muslimin. Ya, yaitu untuk orang-orang kafir dan orang-orang fasik muslim. Wal awwalu maqtu'un bihi mansusun 'alaihi bil Qur'an. Adapun yang pertama untuk orang-orang kafir itu maqtu', ya, itu secara pasti mansus, dinaskan, ya, oleh Al-Qur'an. Wal akharu kadzalik, demikian pula yang lain, yang untuk fusaq, ya, untuk fusaq kaum mukminin yang fasiknya. Tabarakallahu fikum. Wa huwa mansusun 'alaihi fi ahaditsa katsiratin. Ini pun juga ternaskan, ditetapkan berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak. Balagot haddat tawaturi, yang mencapai batasan tawatur, mutawatir. Jadi keliru kaum, ya, Mu'tazilah yang diikuti oleh karangan Hizbut Tahrir, yang mereka mengingkari, ya, hadis tentang azab kubur bagi mukmin dengan anggapan hadisnya ahad. Ini keliru mereka. Mereka sudah bodoh dalam ilmu hadis, bodoh juga dalam ilmu akidah. Ya, Syekh Al-Albani peneliti hadis menyatakan hadisnya mutawatir, banyak sekali. Ya, mau sholat, mau mengakhiri sholat, Nabi menutup sholatnya dengan doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya, berlindung dari azab kubur, dan yang lainnya banyak sekali. Ya, ini yang diisyaratkan di Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding-dinding sampai hari dibangkitkan. Ya, barakallahu fikum. Barzakh, alam barzakh. Ya, kama zakara asy-Syarih wa ghairuhu, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Asy-Syarih Ibn Abil Is Al-Hanafi dan selainnya. Fayajibu al-i'tiqadu bih, maka wajib meyakininya. Lakin la yajuzu al-khawdu fi takfiyatihi. Namun tidak boleh khawd, ya, tidak boleh berbicara melampaui batas mengenai takfiyatihi, bagaimana bentuk dari azab kubur tersebut. It laysa lil aqli, ya, karena tidak ada pada akal kita wukufun ala takfiyatihi. Ya, karena tidak ada di akal wukuf tempat kita untuk, ya, berpijak, ya, untuk menceritakan bagaimana, ya, kaifiyahnya. Kita enggak punya akal kita untuk berpijak, untuk menyatakan, oh, kaifiyahnya, tata cara azab kubur, bentuknya, detailnya seperti ini. Ya, enggak boleh. Wa syara' la ya'ti bima tuhiluhu al-ukhulu ahala yuhilu. Nah. Ya, ahala yuhilu itu kan artinya memindahkan, mengalihkan. Yang namanya syariat itu akal tidak mampu mentransfer secara sempurna, memindahkannya. Bagaimana syariat yang gaib ini, akal kemudian, ya, mendeskripsikannya, itu enggak bisa. Ini syariat yang gaib, ya, yang kita hanya dituntut untuk mengimaninya, bukan untuk, ya, menceritakan, membahas bagaimana detail bentuknya. Nah, yang tidak demikian. Walakinnahu qad ya'ti bima tuhawilu fihi al-uqulu. Tuhawilu bukan tuhawi, ya. Ya, namun memang terkadang syariat dia hadir datang dengan yang akal mampu, ya, mampu berupaya untuk menjangkaunya. Naam. Ya, betul, ada syariat yang akal tidak mampu menjangkaunya, semisal hal-hal yang gaib. Ada syariat yang mampu menjangkaunya. Fayajibu at-taslimu bih, maka wajib berserah diri di sini. Tajidu ba'dul ahaditsa al-musyar ilaiha fi syarah. Anda akan mendapati sebagian hadis-hadis yang diisyarat, yang mengisyaratkan tentang hal ini di syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi dan di dalam sunnah Ibn Abi Asim. Ya, bitahkiki wa takhriji, dengan tahkik dan takhrij dari saya sendiri. Taib, dikubur nanti setelah ditanya marabuka wa madinuka wa man nabiyuka, ketika seorang enggak bisa jawab, laha la adri ma syamitun haha la adri syamitun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Saya enggak tahu, saya cuma dengar orang-orang ngomong apa tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam. Saya ikut dipukul dia. Dipukul, ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, ini kepada jenis mukminin, yang mukmin yang fusaq, fusaq yang mukmin dan juga kafir. Nah, kalau yang mukmin ini kafarat dia. Kalau yang kafir ini muqaddimah adab. Kalau yang mukmin ini kafarat dia. Ya, bisa jadi dengan dia diadab di kubur itu sebagai kafarat bagi dia, sehingga nanti di akhirat, yaitu di hari kiamat, ya, itu sudah lunas dosanya atau ringan. Atau ringan, paham enggak sini? Diringankan. Tabarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan hal ini ya, di kitab beliau Al-Aqidah Wasitiyah. Nah, kemudian wasu'alu munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mesti mengimani pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam kubur tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Ya, dan nabinya. Ala ma ja'at bihi al-akhbar wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, تفضل dibaca sini berikutnya. Ya. Siapa? Si Paris, baca Paris. Syekh Al-Albani huwa mutawatiratun wa hiya mutawatiratun. Mengenai pembahasan hal ini, hadis tentang malaikat munkar nakir ini hadisnya mutawatir. Hadisun kemudian mana kita tadi? Ya, mana sih tadi itu? Oh ya, kama dzakartu anifan sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Ya, illa tasmiyatal malakain bimunkarin wa nakir, kecuali penamaan dua malaikat mungkar nakir itu tidak mutawatir. Fa fihi hadisun bi isnadin hasan. Nah, hadis mengenai penamaan dua mutawatir dia sahih juga hasan tapi tidak mutawatir. Kama fi sahihah. Kemudian kata Syekh Al-Albani wa ani sahabi sahabati ridwanullahi alaihim, dan juga kita mengimani ini berdasarkan kabar dari sahabat ya ridwanullahi alaihim. Terus lanjut Paris. Oh iya, ini dulu ya. Wal qabru, ya ini ya. Kemudian kata Syekh Abu Ja'far Tahawi, wal qabru raudatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Kubur adalah kebun indah di antara kebun-kebun surga atau taman-taman surga. Atau sebaliknya, ia adalah salah satu lubang di antara lubang-lubang niran, lubang-lubang neraka. Ya, lanjut lagi Paris. Syekh Al-Albani ya rahimahullahu taala ya, apa yang disebutkan oleh Abu Ja'far Tahawi ini adalah kit'ah penggalan dari hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, ya secara marfu namun dengan sanad yang dhaif. Surga adalah kubur adalah taman di antara taman-taman surga atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Ya, tarful awal ya, bagian yang pertama dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Ya. Fihi darraj. Dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Darraj. Ya, Darraj. Nah, ini yang dia di dijadikan sebagai acuan untuk lemahnya hadis tersebut. Kenapa demikian? Karena si Darraj ini wahuwa dzu manakir. Dia adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Ya, hadis-hadis mungkar yang para perawinya menyelisihi para perawi yang tsiqah. Nah, kemudian ya, masih di perkataan Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimallahu taala. Jadi karena ini hadis dhaif, ya, Syekh Al-Albani hanya membahas ya, tidak membahas isinya. Taibar kalabikum. Ya. Namun mengenai hal ini maknanya benar ya. Karena ya kubur itu bisa jadi nikmat atau bisa jadi tempat sengsara. Ya, azab kubur. Ya. Kenikmatannya itu berdasarkan dalil-dalil yang lain, Quran dan Sunnah. Ya, paham gak di sini? Nah, orang yang disiksa bagaikan kuburan itu bagaikan apa tadi? Hufrahnya, jurangnya di antara jurang-jurang neraka. Nah, ya. Ini benar ini. Allah Ta'ala berfirman, An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ini maknanya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Paham enggak tuh? Memang sanadnya dhaif. Ya, sanadnya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Syekh bahwa kubur adalah termasuk di antara taman, di antara taman surga atau jurang di antara jurang neraka. Nah, barakallahu fiik. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, adzaban duna dzalik. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lilladheena dzalamu adzaban duna dzalika. Ini surah At-Tur ayat 47. Wa inna lilladheena dzalamu adzaban duna dzalika. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya. Wa inna lilladheena dzalamu adzaban duna dzalik. Ha, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu ada azab selain dari itu, ada azab selain dari neraka. Ya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, adzaban duna dzalik, azab selain neraka kata para ulama itu adalah azab kubur atau ada yang menyatakan azab di dunia. Ya. Baik. Dan juga para ulama menafsirkan ayat walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami memberikan atau memberikan kepada mereka rasa azab, sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, azab yang dekat adalah azab kubur. Azab yang besar adalah azab hari kiamat. Walanudzikannahum, dan kami merasakan kepada mereka, memberikan rasa kepada mereka, minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ya, azab yang dekat sebelum azab yang akbar. Azab yang akbar di neraka, azab yang adna di kubur. Nah, ya, jadi maknanya tidak salah, maknanya benar, cuman sanadnya dhaif ya, mengenai hadis yang tadi. Ya. Kemudian sudah, mana lagi tadi? Sekarang yang mana? Mantan halaman 86 ya. Wa nu'minu bil ba'si jazail a'mali. Ya, yaumal qiyamati wal ardi walhisabi wa qira'atil kitabi wasawabi waliqabi wassirati walmizan. Dan kami beriman bil ba'as, kepada hari berbangkit, hari kiamat, wal jazail amal, pembahari pembalasan amal, yaumal kiamah, pada hari kiamat, wal ard, hari berdiri menghadap Allah di hari padang mahsyar, wal ard, ard itu hari berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, wal hisab, hari hisab, wa qiraatil kitab, hari qiraatil kitab maksudnya apa? Hari ya, pembacaan catatan amal. Ya. Was sawab, hari ya, pencatat, hari dibacakan pencatatan amal, pahala, kemudian azab dan juga azab. Was sawab wal iqab ya, hukuman. Ikuman wasirat, hari pada sirat, dan juga mizan, timbangan. Ya, jadi setelah alam kubur, manusia akan dikumpulkan ya, dari jasad mereka dari kubur dibangkitkan, Kemudian mereka akan melalui tahapan-tahapan yang disebutkan ini dan kita mengimaninya. Ya, kita mengimaninya. Terus dibaca sini. Wan nar wal jannatu wan nar. Surga dan neraka makhlukatan. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk. Ya. Kemudian yang surga neraka ini adalah makhluk. La tafnayan. Yang keduanya tidak akan fana. Ya, keduanya tidak akan fana selama-lamanya. Abadan wala tabidan. Ya, dan tidak akan musnah. Ya, dan tidak akan musnah. Fadhal dibaca syarahnya berikutnya. Ya. Nugraha. Bismillah. Summa qala syarih rahimahullahu taala, i'lam anna an-nara fil akhirati narani narun tafna wa narun tabqa abadan. Tafna fal aw fal ula hiya narul usati al-mudnibina minal muslimina wal-ukhra narul kuffari wal-mushrikina. Hada khulasatu ma harrarahu ibnul qayyimi fil wabilis sayyibi wa huwa al-haqtu alladhi la raiba fihi wa bihi tajtami'u al-adillatu fala taqtarru bima dzakarahu fala taqtarru bima dzakarahu asy-syarihu huna wa ibnul qayyim fi syifa'il 'alimi wa hadhihi al-arwahi mimma qad yunafi hadha alladhi lakhastuhu fa innahuma lam yatabannaya dhalika wa laysa fihi ayyu dalilin sharihin sahihin yadullu ala fana'i narin kafirina. Wallahu ta'ala kama qala fi ahli jannati la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajina. Qala mithlu fil kafirina wa ma hum bikharijina minan nari. Wa ma ruya an umara wa ghairihi la yasihu isnaduhu kama bayyantuhu fi ta'liqi ala syarhi. Fatanabbah summa fil ahadithi ad-du'ifati al-mujalladi al-thani wa sayasduru qariban bi'idnillahi. Baik. Ya. Ini sebenarnya banyak yang mau dibahas, cuman Syekh sepertinya tidak membahas semua ya. Kita berhubungan kepada ba'as. Ini penting ini. Ya, karena ini tahapan setelah kubur itu masuk ke dalam cakupan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada ba'as, beriman pada mahsyar dan yang lainnya. Ya, itu adalah bagian dari beriman pada hari kiamat. Bahkan para ulama di antaranya Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Salasatul Usul, beliau menyatakan bahwasanya orang yang enggak beriman pada azab kubur itu sama seperti cacat imannya dalam hari kiamat atau iman kepada hari kiamat. Karena ini adalah bagiannya. Ya, beriman pada azab kubur, ada beriman kepada mahsyar dan seterusnya. Itu adalah bagian dari beriman kepada hari kiamat. Nah, tayyib. Ini penting ini dibahas. Ya. Kata Syekh Al-Albani, "I'lam anna an-nara fil akhirah narani." Ketahuilah bahwasanya neraka di akhirat itu ada dua macam afwan. Api di akhirat itu ada dua macam api. Ya, ada yang tabna wa narun tabqa abada la tabna. Ada yang apinya dia tetap akan eksis, ya. Apinya itu akan kekal dan juga ada yang apinya itu tidak kekal. Ada apinya yang dia akan padam nanti. Ya. Ada api yang akan lenyap dan ada api yang akan kekal. Nah, fal ula yang pertama yang dia tafna, yang dia apinya ini akan lenyap. Wahiya narul usati al-mudnibina minal muslimin, yaitu api yang di peruntukkan untuk orang-orang yang berlaku maksiat dari kalangan orang-orang yang berdosa bagi kalangan kaum muslimin. Nah, ini bagi orang-orang yang Allah takdirkan mereka masuk neraka. Ya, Allah takdirkan mereka masuk neraka karena dosa-dosa mereka, dosa-dosa besar mereka. Setelah melalui proses yang kita sebut dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, ternyata Allah kehendaki dia masuk neraka. Maka apinya bagi si muslim ini, bukan apinya itu bukan yang mengekalkan. Ya, bukan api kekal. Apinya itu akan padam untuk dia pada batas waktu yang Allah tentukan. Nah, adapun yang kedua, wal akhir narul kufar wal musyrikin, hada ya ikhlas, hada khulasatu ma hararahu Ibnu Qayyim. Nah, yang kedua, api yang diperuntukkan orang-orang kafir dan musyrikin itu selama-lamanya apinya kekal. Jadi apinya aja kekal. Jangankan nerakanya, apinya aja kekal. Naudzubillah min dzalik. Ya. Terus kemudian mana lagi tadi? Wa hadza khulasatu, inilah ringkasan dari apa yang saya tahrir. Maharrara, apa yang ditahrir oleh Ibnu Qayyim. Ya, yang disimpulkan dipaparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Wabil Sayyib. Wa huwal haqqu alladzi la raiba fihi. Inilah yang benar yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa bihi tajtami'u al-adillah. Ya, karena di dalam kitab tersebut ya, ini menghimpun berbagai dalil-dalil. Ya, menghimpun berbagai dalil-dalil. Kemudian ya, kata Syekh, fala taqtarra bima dzakarahu asy-syarihu huna, maka janganlah ya, bukan janganlah tertipu, artinya janganlah terpengaruh dengan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Ibnu Abil Is mengenai pembahasan ini, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim sendiri di kitab beliau Syifaul Alil atau Hadil Arwah. Ya, mimma qad yunafi hadzal ladzi lakhastuhu. Ya. Jangan terpengaruh dengan pembelajaran itu semua terkait hal-hal yang kontradiksi, yang bertentangan dengan apa yang telah tadi saya ringkasi, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Fa innahuma lam yatabayyana dzalika. Ya, karena keduanya tersebut ya, itu tidak ya mengambil hadis tadi atau mengambil perincian tadi. Wa mimma qad yunafi hadza alladzi la khastuhu. Ya. Ya, dari apa yang telah hal-hal yang menafikan itu semua pada yang saya ringkas tadi. Fa innahuma mana walaysa fihi ayyu dalilin sharihin, dan tidak ada dalil sedikit pun yang sharih, yang gamblang, yang sahih, yadullu ala fana'i naril kafirin, yang menunjukkan akan fananya ya, berakhirnya, tidak kekalnya api orang-orang yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Wallahu taala kama qala fi ahli jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, berkenan dengan penduduk surga, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan keluarkan dari situ. Ya. Qala ya, wa mithluhu fil kafirin. Nah. Ini ada menyatakan ini seperti orang-orang kafir, wa mahum bimukhrajin minan nar. Ya, maruyan Umar wa ghairihi la yasihu isnaduhu kama bayyantuhu fi ta'liqi ala asy-syarhi fatanabbah thumma fil ahadits ya ad-dha'ifah al-mujallad ats-tsani wa sayasduru qariban bi idznillah. Nah, kemudian kata Syekh, ya, mana tadi? Ya, adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan yang lainnya tidak sahih sanadnya. Sebagaimana yang saya jelaskan di syarah di ta'liq saya dari syarah syarah itu Ibnu Abil Is Al-Hanabi. Ya, fatanabbah, maka perhatikan hal ini kemudian di Al-Ahadits Ad-Dha'ifah jilid kedua. Ya, ini akan muncul nanti insyaallah. Ya, kemudian Qala al-muallif rahimallahu ta'ala. Ya. Wa anna Allah ta'ala khalaqa al-jannata wan-nar. Ini yang tadi jelas ya. Api yang di neraka, apa mengenai jannah, ya, mengenai api yang ada di neraka ini, ada yang mau ditanya enggak? Ya. Ini jadi tadi kesimpulannya api di neraka itu ada dua ya. Ya, keduanya tidak akan fana dan tidak akan musnah. Yang kata Allah, uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mengenai neraka, uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, ini ya, kata uiddat dalam ini berbentuk kata kerja lampau fil madi. Pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabat, tiba-tiba terdengar batu yang keras. Kata Nabi, tahu enggak kalian apa itu? Batu yang keras jatuh, dor. Kata sahabat, Allah Rasul alam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada hajarun, ini adalah sebuah batu, rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa. Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun silam. Wal an wasala ila qa'riha. Saat ini sekarang sudah nyampe ke qa'rnya. Ya, keraknya. Sekarang sudah nyampe tuh ke dasar keraknya. Jadi 70 tahun silam tuh batu, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu batu dilempar. Terus 70 tahun tuh perjalanan tuh terus tuh. 70 tahun. 70 tahun. Nah, mungkin kalau sekarang tahun 2000 berapa? Hah? 20 dilemparnya itu tahun 1950. Hah? 1950 dilempar baru nyampe kerak dasarnya 2020. Kayak begitu Raymond. Itu neraka dalamnya, naudzubillah min dzalik. Ini berarti menunjukkan bahwasanya neraka telah diciptakan. Ya. Neraka telah diciptakan. Ya, makanya ketika seorang merasakan panas atau dingin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma nafasani li jahannam, keduanya panas dan dingin adalah tiupan jahannam. Tiupan jahannam berarti jahannamnya udah ada enggak? Orang bisa tiupannya kok? Ya ada berarti. Ya. Nafasun fi syita wa huwa asyaddu ma tajiduna minal barad. Satu tiupan pada musim dingin dan itulah tiupan puncak paling dingin yang kalian rasakan. Ya, wa nafasun fi shayf wa huwa asyaddu ma tajiduna min syiddatil har. Dan tiupan pada musim panas yang itu adalah cuaca yang paling panas yang kalian rasakan. Jadi cuaca panas dingin itu dari tiupan mana? Neraka jahannam. Ya. Berarti sudah ada belum? Sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika cuaca sangat panas, Nabi memberikan solusi. Kata Nabi, idashtaddat al-har, idashtadda al-harru, kalau panas semakin memuncak, apa kata Nabi? Fa'abridu bis-shalah, maka dinginkanlah dengan apa? Dengan sholat. Kenapa? Fa'inna shiddatal harri min qayhi jahannam, karena dahsyatnya panas ialah berasal dari tiupan api jahannam. Nah, dengan sholat didinginkan. Tayyibarakallahu fik. Sudah? Sudah dipahami? Ya, kemudian kata Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, wa anna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalq. Wa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi Allah telah menetapkan penghuni dan untuk surga dan penghuni untuk neraka. Ya. Dan Allah telah ciptakan surga neraka dulu, ya. Baru Allah ciptakan penghuninya nanti Allah tentukan. Wa khalaqalahuma ahlu ahlan, ya. Dan Allah menciptakan penghuni bagi keduanya. Faman syaa minhum ilal jannati fadlan minhu, barang siapa yang dikehendaki dari mereka maka ia akan masuk surga sebagai karunia untuknya. Waman syaa minhum ilal nari adlan minhu, dan barang siapa yang dikehendaki dari mereka ia akan masuk ke neraka sebagai sebuah keadilan baginya. Lima qad furiqalahu. Ya. Sesuai dengan yang keadilan baginya. Terus dibaca lagi. Ya. Nugraha tangguh. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani mengenai hal ini, oh ini ada lagi yang belum ya. Wa khalaqa lahum faman syaa'a minhum milal jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu kullun ya'malu lima qad furigalahu. Itu kelewatan dia, belum dibacakan. Nah, ambar kalau fik. Ya, semua orang beramal sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Kulun ya'mal kulun, ya tanwinnya tanwin iwat, iwat anil isim, ya'malu lima qad furigalahu. Ya, semuanya akan beramal sesuai dengan yang telah ditakdirkan untuknya. Ya. Hai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqalah." Beramalah kalian karena setiap orang akan dimudahkan dengan kepada apa dia diciptakan. Ya, kemudian Nabi membacakan ayat, oh ya, wa inna sa'yakum lasyatta. Apa namanya? Fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa saghna fakaddaba bil husna wa kaddaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Maka amal perbuatanlah yang menghukum diri. Ya. Seorang ketika dia beramal, maka dia sedang berupaya menuju takdir yang baik. Ya, kata Syekh di sini, yushiru ila qawlihi, hal ini mengisyaratkan ya, kepada sabda Nabi SAW, faragallahu ila kulli abadin, Allah telah menetapkan kepada setiap hamba, min khomsin, dari lima hal. Apa itu? Min ajalihi, dari ajalnya. Wa rizkihi, rezekinya. Ya, wa asarihi, ajalnya, rezekinya. Wa asarihi, asar maksudnya tempat kembalinya. Wa mad'ajihi, nasibnya. Syakiyun aw sa'id, nasibnya ini apakah baik atau ya, dia syaki, celaka atau sa'id, bahagia. Naam, wahwa hadisun sahihun, hadis sahih yang dikeluarkan di dalam kitab Al-Mishkah. Ya, ini hadis sahih yang dikeluarkan dalam kitab Al-Mishkah dan dalam kitab As-Sunnah wal Ahadis fi ma'naha katsiratun ma'rufatun. Hadis-hadis yang semisal ini secara ya dan sangat banyak dan sudah diketahui. Tapi cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di halaman 88 besok insyaallah.